بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد ولنجدكن pembahasan kita قراءة والتعليق pembacaan كتاب تيسير كريم الرحمن في تفسير كلام المنان. Pada pertemuan yang telah lalu kita mengambil firman Allah, وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan tentang keadaan mereka-mereka di luar agama Islam, terutama Yahud dan Nasara, yang saling menyalahkan satu sama lain, yang pada hakikatnya Allah subhanahu wa ta'ala yahkumu bainahum, Allah yang menetapkan antara mereka kelak pada hari kiamat, mereka senantiasa berselisih ya, satu sama lain. Baik. نعم من يقرأ عبد الله اقرأ بسم الله ومن أظلم 114 Nah, ini ayat selanjutnya. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. Allah menyatakan, dan barang siapa, dan siapa yang lebih zalim daripada mereka-mereka yang melarang rumah-rumah Allah untuk disebutkan di dalamnya namanya, wasa'a fi kharabiha, dan berupaya untuk merusaknya, ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin, mereka hakikatnya tidak memasuki masjid-masjid tersebut kecuali dalam keadaan takut. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim, maka bagi mereka di dunia yaitu khizyun fadhiha, tampak kejelekan mereka, dan bagi mereka di akhirat ancaman dengan azab yang amat sangat pedih. Maka ayat ini diperselisihkan oleh ahli tafsir terkait mereka-mereka yang melarang dan merusak rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan sebagian mereka menyatakan yang dimaksud adalah Nasara, dibantu dengan seseorang yang bernama Taitus bin Isbisabanus Ar-Rumi, ya. Mereka memerangi Bani Israel sampai mereka membakar Taurat, mereka merusak Baitul Maqdis. Tidak cukup di situ, Baitul Maqdis dilemparkan ke sana bangkai-bangkai dan seterusnya, bangkai-bangkai babi. Naam. Ini yang dilakukan. Di sana banyak, ada beberapa pendapat di antara mufassirin terkait dengan ayat ini. Ya, ada yang menyatakan yang dimaksud adalah kaum musyrikin yang berusaha untuk melarang Rasulullah SAW untuk masuk Makkah, ya. Yang tidak lama setelah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemenangan kepada ahlul Islam, kejadian sebelum Fathu Makkah. Jadi yang dimaksud dengan masjid Allah di sini, imma yang dimaksud dengan Masjid Al-Aqsa atau Baitul Maqdis atau Makkah, ya. Masjidil Haram. Namun dengan keumumannya, ya, dengan keumumannya al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususi as-sabab, ya. Ibrah yang kita ambil, pelajaran yang kita ambil daripada lafaz konteks ayat ini adalah umum. Ya. Maka sifatnya umum ayat ini, baik itu Masjidil Haram atau Baitul Maqdis atau masjid-masjid yang lain, ya. Atau masjid-masjid yang lain sifatnya umum. Qala wa man adzlamu mimman mana'a masajidallah. Ini konteks ta'ajjub, ya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Qurtubi rahimahullah, konteksnya ta'ajjub, artinya ta'ajjub dari perbuatan mereka, ya. Mereka merusak Baitul Maqdis dengan diketahui, siapa yang tidak mengetahui bahwasanya Baitul Maqdis adalah tempat ibadah mereka, tempat yang dianggap suci oleh Yahudi dan Nasara, ya. Begitu juga ahlul Islam. Ini adalah konteks ta'ajub ingkari, ya. Ta'ajub dalam rangka mengingkari mereka. Maka mereka inilah yang zalim, sedzalim-zalimnya ketika mereka melarang manusia untuk menyebutkan nama-nama Allah di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-masajid, ya, jamak dari kata masjid, ya. Jamak dari kata masjid, dan kita semua tahu dia sighahnya jamak apa ini? Hah? Mas Adi. Sigha jama' apa ini? Masajid. Taksir. Naam. Seperti halnya apa? Majalis. Masajid. Jama' taksir. Artinya apa? Artinya adalah setiap maudhi', setiap tempat yang di sana manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mauzi' as-sujud, tempat untuk bersujud, ya. Asalnya makna daripada masjid adalah tempat untuk bersujud, sebagaimana majelis disebut majelis adalah mawdi' al-julus, tempat untuk seseorang duduk di sana. Ya. Seperti manzil, ya. Dikatakan manzil, manzil yaitu tempat untuk turun di sana, berdiam di sana. Jamaknya adalah al-masajid. Jamaknya adalah al-masajid. Hakadha. Naam, ini keadaan mereka an-Nasara ya, pada saat itu. Dan ayat ini diturunkan sebagai apa? Sebagai pengingkaran terhadap mereka. Ya, pengingkaran terhadap orang-orang Nasara dan keumuman ayat kepada siapa saja yang melarang rumah Allah Subhanahu wa taala untuk ditegakkan di dalamnya ibadah kepada Allah, untuk dibacakan di dalamnya kitab Allah, untuk dilakukan salat di sana. Naam. Naam, iqra. Bismillah. Abdullah. Naam. Qala la ahad, kata beliau, kata al-Imam As-Sa'di rahimahullah, tidak ada seorang pun yang lebih zalim, wa asyad jurman, dan lebih parah kejahatannya, mimman mana'a masajid Allah an dzikrillah fiha, melebihi mereka-mereka yang melarang untuk berzikir kepada Allah di rumah-rumah Allah Azza wa Jal. Wa iqamat shalah, dan menegakkan salat di dalamnya. Dan seterusnya dari berbagai macam jenis ketaatan. Ini adalah fungsi daripada rumah-rumah Allah Azza wa Jal. Rumah Allah berfungsi untuk ditegakkan di dalamnya salat, untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jal, untuk dibacakan di dalamnya firman Allah, sunnah Rasul, dan mempelajari ya kitab-kitab Allah dan juga sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Naam. Cukup. Qala wasa'a. Naam. Wasa'a fi kharabiha. Ay ijtahada wa badala wis'u. Yaitu mereka tidak cukup melarang, tapi berupaya, berusaha mengerahkan semua apa yang mereka mampu. Untuk apa? Fi kharabiha. Untuk merusaknya. Ya. Untuk merusak rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh mereka ya, orang-orang Nasara ketika menghancurkan Baitul Maqdis. Dan ini adalah kenyataan, Baitul Maqdis kana kharaban, yaitu dahulu rusak. Sampai kapan? Sampai dibangun kembali oleh Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Yaitu berusaha apa? Untuk menghancurkannya. Ya. Berusaha untuk menghancurkannya. Secara hissi dan maknawi, kata beliau. Sebagaimana menghidupkan masjid, imaratul masajid, ini ada secara hissi dan maknawi, begitu juga kharabul masajid, merusak masjid pun juga ada hissi dan maknawi. Apa itu secara hissi? Secara hissi Kata beliau, hadmuha wa takhribuha wa takdziruha, secara hissi menghancurkan badannya, pondasinya masjid, bangunannya dihancurkan. Secara hissi yaitu malmus, sesuatu yang dirasakan, bisa dilihat. Begitu juga takhrib wa dirusak. Dirusak ini macam-macam. Ya, ada yang dirusak pintunya, dirusak jendelanya, dirusak catnya dan seterusnya. Ya. Wa takdziruha, dan membuat masjid-masjid tersebut apa? Kotor. Dengan kotoran-kotoran, kotoran manusia, kotoran binatang. Sebagaimana dilakukan Nasara, apa yang mereka lakukan? Melemparkan bangkai-bangkai babi. Ya. Bahkan lebih daripada itu yang mereka lakukan di Baitul Maqdis. Dalam keadaan Baitul Maqdis adalah rumah yang mereka, tempat yang mereka sucikan. Ya. Wal kharab al-ma'nawi. Kata Imam Sa'di rahimahullah, man'u dzakirin bismillah fiha, yaitu melarang orang-orang yang berzikir kepada Allah di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Qala wa hadza 'amun li kulli man ittasafa bi hadhihi sifah. Naam. Maka ini adalah umum, ya. Apa saja sifatnya merusak hissi ataupun maknawi, sifatnya umum kepada siapa yang disifati dengan sifat ini, yaitu berusaha untuk merusak rumah-rumah Allah. Dakhilun fi hadhil ayah, maka masuk pada ayat ini. Qala fayadkhulu fi dzalika ashabul fil, termasuk di dalamnya siapa? Ashab al-fil, ya. Ashabul fil yang merusak Baitullah, berusaha untuk merusak Baitullah, termasuk upaya untuk ikhrab atau takhrib buyut Allah, ya. Maka banyak sekali contohnya. Contohnya melarang manusia untuk melakukan ketaatan di rumah-rumah Allah, termasuk, ya. Begitu juga melarang ta'lim, ya, durus al-ilmiyah wal-muhadarat, ya, kajian-kajian di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah termasuk ikhrab, ya. Termasuk di dalamnya upaya untuk merusak fungsi daripada, karena fungsi daripada masjid adalah ditegakkan di dalamnya sholat, berzikir kepada Allah, qiraatul Quran, saling bermudarasah, ya, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak sekali contohnya, lebih umum daripada yang di sebutkan di dalam asbab an-nuzul, sebab diturunkannya ayat ini, ya. Lebih umum daripada merusak badan, badannya masjid, ya, sebagaimana apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasara. Wa Quraisy, begitu juga yang dilakukan bangsa Quraisy, karena di antara pendapat daripada ahli tafsir yang dimaksud adalah orang-orang musyrikin al-Arab, ya. Ketika mereka melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke Mekah, ya. Dan tidak lama setelah itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ahlul Islam kemenangan. Hina saddu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anha, na'am, pada tahun Hudaybiyah. Naam, ikra. Naam. Wan Nasara hina akhrabu Baitul Maqdis. sebagaimana telah lalu Nasara ketika mereka merusak Baitul Maqdis. Naam. Naam. Dan selain mereka, yaitu artinya keumuman ya, tidak khusus kepada Yahudi, namun keumuman mereka-mereka yang berusaha sa'in ya, berbagai macam jenis kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin merusak rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Naam. Bian mana'ahum. Naam. Maka yang mereka lakukan ini muhaddad lillah wa musyaqah, yaitu dalam rangka apa? Dalam rangka memusuhi Allah ya. Dalam rangka ingin menjauhkan manusia dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka membenci Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah kezaliman yang paling zalim yang dilakukan oleh mereka-mereka yang tidak senang dengan tersebarnya rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Fajazahumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada mereka dengan apa? Bian mana'ahum, untuk melarang mereka masuk. Ya, masuk ke mana? Ke rumah Allah Subhanahu wa taala syar'an wa qadaran. Ya, secara syar'i di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala melarang ahli kitab untuk masuk rumah, untuk masuk rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ala kulli hal ulaika ma kana lahum an yadkhuluha. Ini adalah dalilnya, mereka bukan termasuk orang-orang yang masuk rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-khulasah, orang-orang kafir apakah boleh mereka masuk ke umuman rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala? Ya, di sini ketika yang dimaksud adalah Masjid Al-Haram, yaitu Mekah, yang dimaksud Mekah, maka tidak diperbolehkan ya. Tidak diperbolehkan secara mutlak berdasarkan keumuman firman Allah innama al-musyrikuna najsun. Ya, orang-orang musyrikin itu najis ya. Fala yaqrabul masjid al-haram ba'da 'amihim hadza. Maka setelah ini ya, setelah dibukanya Masjidil Haram, setelah dibukanya Makkah, maka mereka tidak masuk ke tempat tersebut ya. Maka umum dilarang untuk masuk ke Masjid Al-Haram. Adapun masjid ukhra, masjid-masjid yang lain, maka diperbolehkan jika ada maslahat di sana. Wa illa, hukum asalnya tidak ada kepentingan ya. Ya, dilarang, tidak ada kepentingan. Ketika di sana ada maslahat, maka diperbolehkan. Termasuk Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah mengikat Thumamah bin Affan di Masjid Rasulullah SAW, dan beliau pada saat itu kafir. Mengikat Thumamah dalam keadaan kafir, dan banyak sekali wufud orang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka masuk Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka khulasahnya, jika yang dimaksud adalah Masjidil Haram, maka tidak diperbolehkan ya. Tidak diperbolehkan untuk masuk rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Masjidil Haram maksud. Adapun sisa daripada masjid yang lain, maka boleh ketika ada maslahat. Maka dilarang mereka untuk masuk rumah Allah secara syara' dan secara takdir. Illa khaifin, dzalilin, ya. Kecuali mereka-mereka yang takut, ya. Kecuali mereka-mereka yang takut, hina. Naam, lanjutkan. Falamma akhafu, lanjut memahami al-musyrikin. Naam, cukup. Tayyib. Falamma akhafu ibadallah, yaitu ketika mereka menakut-nakuti hamba Allah. Mereka tidak boleh begini, tidak boleh masuk masjid atau merusak rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, akhafahumullah. Fal musyrikun, maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan ketakutan kepada mereka, ya. Larang untuk masuk rumah-rumah Allah. Fal musyrikun, kaum musyrikin, alladzina saddu rasulahu, mereka yang melarang rasulnya untuk masuk ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Lam yalbath Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa yasiran, ya, hatta adzinallahu lahu fi fathi Makkah. Tidak lama keadaan itu, ketika mereka melarang Rasulullah SAW masuk Mekah, itu tidak lama, kecuali fatrah yasirah, masa yang amat sangat singkat, ya. Hatta adzinallah, sampai Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Rasulullah SAW untuk masuk dengan dibukanya kota Mekah, ya. Dan pada saat itu dilarang kaum musyrikin mendekati rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk balasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka ketika mereka menakut-nakuti hamba Allah Subhanahu wa taala. Naam. Faqala ta'ala, naam, lanjut. Naam. Wa ashabul fil, ya, itu juga ashabul fil, kejadian yang mungkin tidak tertutupi bagi kita semua. Semua kita tahu yang dilakukan ashabul fil, berusaha untuk merusak baitullah. Maka Subhanahu wa taala utus tayran ababil, ya, burung yang menghancurkan mereka. Begitu juga Nasara, ketika mereka berusaha untuk merusak Baitul Maqdis, maka dikeluarkan mereka dari Baitul Maqdis. Naam. Lanjut. Wahakadha. Naam. Ini adalah bentuk daripada keadilan Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha, setiap yang mensifati sifat tersebut, berusaha untuk merusak rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, fala budda an yanalahu qistuhu, maka harus dia mendapatkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara keadilan Allah, Allah menghukum mereka, ya. Allah menghukum mereka. Naam. Lanjut. Naam. Wa hadza min al-ayat al-'azimah. Ini adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberitakan sebelum terjadinya. Ya. sebelum terjadinya perbuatan tersebut, maka dan terjadi sebagaimana yang diberitakan. Naam. Ini adalah hukum asal, ya. Hukum asal istadalla al-ulama bil ayatil karimah ala annahu la yajuzu tamkin al-kuffar min dukhul al-masajid. Mereka berdalil dengan ayat ini tidak boleh bagi kita untuk memberikan kesempatan, ya, kepada orang-orang kafir untuk masuk ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala illa limaslahah, ya, kecuali karena maslahat. Berapa banyak orang-orang kafir yang masuk ke rumah-rumah Allah karena maslahat, ya, dan berapa banyak di antara mereka yang mendapatkan hidayah karena sebabnya. Ya, karena sebabnya. Jika dianggap maslahat rajihah, jika dianggap maslahatnya itu lebih besar, maka diperbolehkan illa Masjidil Haram, kecuali pada Masjidil Haram. Oleh karenanya ketika kita di yang pernah di sana, pemerintah kerajaan Saudi Arabia jazakumullahu khair, di setiap perjalanannya ke arah Masjidil Haram, di sana diberikan lauhah, ya, tulisan yang isinya muslim lurus, ya, artinya ke arah Masjidil Haram, non muslim diarahkan ke jalan yang lain, ya, di setiap daerah yang akan menuju ke Masjidil Haram diberikan apa? Diberikan arah khusus ini untuk muslim, ini untuk non muslim. Jazakumullahu khair. Nah, lanjut lahum. Naam. Lahum khizyun fid dunya. Dalam ayat ini disebutkan setelah dijelaskan ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin, tidak masuk ke rumah-rumah Allah kecuali dalam keadaan takut, ya. Lahum khizyun, dalam keadaan rendah mereka, hina dina masuk ke rumah-rumah Allah sebagaimana Rasulullah memasukkan Thumamah, ya, diikat di masjid dalam keadaan hina. Walahum fil akhirati azabun azim. Ya. Lahum khizyun fid dunya ay fadhiha. Ditampakkan kejelekan mereka, kehinaan mereka. Dan di akhirat lahum azabun azim. Mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Wa idza kana la adlam mimman mana'a masajid Allah, jika kata Imam Sa'di rahimahullah, tidak ada yang lebih zalim daripada mereka-mereka yang melarang manusia untuk menghidupkan rumah-rumah Allah untuk berzikir, menyebut nama-nama Allah di dalamnya, maka kata beliau fala a'manan, tidak ada keimanan yang paling tinggi, yang paling agung, mimman sa'a fi imaratil masajid. Tidak ada keimanan yang lebih tinggi daripada menjunjung tinggi dan menghidupkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka imaratul masajid adalah merupakan amalan yang mulia. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menghidupkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala bil imara al-hissiyah wal ma'nawiyah, sebagaimana telah lalu dengan imara al-hissiyah dan ma'nawiyah. Bahwasanya menghidupkan rumah-rumah Allah adalah merupakan amalan yang mulia, yang dimana ada yang sifatnya imarah hissiyah, dengan kita membangun masjid misalnya, turut andil di dalam membersihkan masjid dan segala sesuatu yang terkait dengan perabotan masjid, kipas angin, pintu, jendela, ya, lantai, dan semua yang terkait dengan masjid yang ada di masjid itu semua adalah waqf lillahi ta'ala yang harus dijaga. Dan termasuk imaratul masajid yang sifatnya hissiyah, yang sifatnya secara nampak, ya, melmus, bisa dirasakan oleh badan kita. Dan ini termasuk imaratul masajid yang diperintahkan. Begitu juga al-ma'nawiyah, ya, secara maknawiyah dengan menegakkan sholat, menegakkan muhadharat, durus ilmiah, ya, qiraatul Quran, dan ini adalah hak-hak masjid, ya. Mereka yang menghidupkan masjid secara hissiyah mendapatkan fadilah walaupun sedikit, ya. Walaupun sedikit, walaupun hanya sekedar semen satu sak misalnya, dia mendapatkan fadilah. Nabi kita alaihi salatu wassalam di dalam hadis Utsman radhiyallahu an pernah menyatakan, man bana lillahi masjidan yabtaghi bidzalika wajha Allah, dalam riwayat man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan untuknya rumah di surga, ya, fadilah umum, ya, sekecil apapun. Dan orang-orang yang membangun rumah-rumah Allah ini pahalanya semakin banyak, yang sholat semakin banyak pahalanya, dan terus wahuwa fi qabri, dia ada di kuburnya, telah meninggal, telah wafat, ya. Namun masjid yang dibangunnya, yang dia ikut andil di dalam pembangunan masjid tersebut, tetap berdiri, tetap digunakan untuk sholat, digunakan untuk qiraatul Quran, digunakan untuk halaqah-halaqah Al-Quran, digunakan untuk muhadharat-muhadharat, maka tetap mendapatkan pahalanya. Tujuh, ya, perkara yajri lil abd ba'da mautih, kata Rasulullah, yang terus mengalir untuk hamba setelah wafatnya, di antaranya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Adalah mereka yang membangun masjid. Demikian barakallahu fikum. Nabi kita alaihi salatu wasallam memuliakan orang-orang yang menjaga rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Sahih Bukhari, satu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui ada seorang budak, ya, di sana syak perawi apa budak wanita atau laki-laki. Intinya setiap hari pekerjaannya membersihkan masjid, ya, sukarela membersihkan masjid. Satu ketika tidak terlihat, ya, kemana budak ini? Ditanyakan kepada para sahabat, maka dikatakan, mata ya Rasulullah, wafat ya Rasulullah. Maka Rasulullah menyatakan, kenapa tidak disampaikan, ya, di dalam riwayat yang lain para sahabat pun menjawab, ya, di luar riwayat dalam Bukhari, di luar riwayat Bukhari, para sahabat menyatakan, kami enggan untuk mengganggumu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW minta ditunjukkan, dullani ala qabri, ya, tunjukkan aku kuburnya. Fa shalla alaihi, Rasulullah salat kepada budak tersebut, ikraman lahu atau ikraman laha, dalam rangka menghormati dan memuliakan budak tadi. Apa yang dilakukan? Ringan. Tandhifil masajid. Membersihkan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian mulia ya. Apa yang dilakukan oleh budak tersebut sampai-sampai Rasulullah mendatangi kuburannya untuk mensolatinya. Gara-gara sebab apa? Tandhifil masajid. Ya. Ini kebalikannya ketika merusak. Takhrib al-masajid termasuk diantaranya mengotorinya. Termasuk. Maka ini perkara yang diharamkan dalam Islam. Begitu juga sebaliknya, membersihkan masjid, menghidupkan masjid, ini adalah termasuk perkara yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, lanjut. Naam. Ini adalah dalil. Dalil bagian daripada keimanan, ya. Bagian daripada keimanan mereka-mereka yang berusaha untuk menghidupkan rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Innama ya'muru masajid Allah. Mereka-mereka yang menghidupkan rumah-rumah Allah adalah man amana billahi wal yaumil akhir. Adalah mereka-mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Naam. Lanjut. Naam. Bal qad amara Allah ta'ala fi buyutihi wa ta'dhimiha wa takrimiha. Bahkan selain imaratul masajid secara hissiyah, Allah pun memerintahkan di dalam ayat yang lain untuk kita mengangkat, maksudnya mengangkat di sini adalah mendirikan, ya, membangun, sebagaimana dikatakan Mujahid dan yang lainnya di antara ahli tafsir ketika mereka mengomentari firman Allah fi buyutin adinallahu an turfa, di rumah-rumah Allah yang Allah izinkan ya untuk di naikkan fi buyutin, diberikan cahaya, ya, cahaya-cahaya di rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan untuk anturfa'a, untuk didirikan di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sana terdapat cahaya, ya. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, fi buyutin adzinallah, yaitu dhiya, ya, cahaya yang ada di rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, yang diangkat atau didirikan oleh kaum muslimin, ya. Masajid Allah adalah dhiya, ya. Rumah-rumah Allah adalah cahaya di bumi, sebagaimana bintang menjadi cahaya yang ada di langit dan menerangi orang yang manusia yang ada di bumi. Begitu juga masjid adalah cahaya yang menerangi mereka-mereka yang ada di langit. Ya. Maka diperintahkan kita untuk mengagungkan rumah-rumah Allah, memuliakannya dan menjaga apa yang ada di rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh. Di rumah Allah yang Allah mengizinkan untuk dibangun, ya, dinaikkan masjid-masjid tersebut dan disebutkan di dalamnya namanya, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yusabbihu lahu, lanjutan daripada ayat ini, wa yusabbihu lahu fiha, dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, bil ghuduwi wal asal, pada pagi hari dan malam hari dan sore hari. Ini adalah fungsi masjid-masjid, ya, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Terus tidak berhenti dari fungsinya, dari iqamatish shalah dan mudzakaratul Quran, mempelajari ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasul. Dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW menyatakan, ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum, dan seterusnya. Ya, tidaklah berkumpul satu kaum di rumah Allah, ya, membaca ayat-ayat Allah dan saling mempelajarinya. Ya, di sana terdapat kemuliaan dan keutamaan bagi mereka. Dan ini adalah dalil, ya, bahwasanya mereka adalah orang yang mulia. Di dalam lanjutan daripada Allah menyatakan rijalun, di masjid-masjid tersebut terdapat rijal, terdapat manusia yang menghidupkannya. La tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah, tidak akan sama sekali, ya, membuat mereka lalai. Rijal tadi, tijarah mereka, perniagaan mereka, ketika azan datang, waktu sholat, panggilan, langsung perniagaannya ditutup, ya, tokonya ditutup, lari ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan ayat sebelumnya, innama ya'muru masajidallah. Mereka yang menghidupkan rumah Allah adalah man amana billah, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan mereka tidak merasa berat terhadap dunianya. Ya. Ini sangat berbalik dengan orang-orang yang ada di zaman sekarang. Ya. Mereka menjadikan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala hanya pada maghrib dan isya, kebanyakan mereka. Nas'alullah as-salama. Ya, ini mengurangi keimanan mereka. Tidak dikatakan hilang keimanannya ketika menyatakan innama ya'muru masajidallahi man amana billah, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian dikatakan berarti yang tidak menghidupkan rumah Allah mereka tidak beriman lah. Ya, kurang, berkurang keimanannya. Qala walil masajid ahkam katsira. Di dalam kutub fiqh, ya, di sana terdapat bab khusus ahkam al-masajid. Di sana terdapat tulisan-tulisan memang yang ditulis tentang ahkam al-masajid, bagaimana kita mengatur masjid, ya, bagaimana mimbar yang ada di masjid, begitu juga mengatur shaf, kemudian imam yang pantas untuk menjadi imam, ya, seperti apa, ya, diatur, ya, diatur. Maka lil masajid ahkam katsirah, terdapat ahkam, hukum-hukum terkait dengan masjid. Yarji'u hasiluha ila madmun hadhihi al-ayatil karimah, yang kembali kepada ayat ini, yaitu fi buyutin adzinallahu an turfa'a. Artinya intinya di sana tujuannya masjid itu didirikan, kemudian disebutkan nama Allah di sana, digunakan untuk berzikir, digunakan untuk sholat, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Begitu juga di sana diwajibkan untuk kita semua untuk membersihkan rumah-rumah Allah dan menjaganya, dan seterusnya. Ini adalah bagian daripada ahkam al-masajid. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi bihadal qadar. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan sisa daripada pembahasan pada waktu yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.